di pundaknya. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Ia pun menjadi rasul akhir pang.